Apa yang harus dibaca makmum pada rakaat ke-1 dan ke-2 pada salat zuhur dan asar setelah membaca Al-Fatihah? Ya surah. Surah apa saja? Nah, surah yang mana saja? Adakah hadis sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengharuskan seimbang sama saf musalli antara sebelah kanan sebelah kiri? Contoh sebelah kanan 3 orang, sebelah kiri pun 3 orang atau semisalnya. Wallahu a'lam. Yang zahir tidak ada persyaratan ini. Tidak ada persyaratan harus betul-betul seimbang. Nah,